yang lama ada di seri gelora rasa bahagia. Kau hadir di kalbu impiku mengajak sejaman penuh senyum bahagia. Yang kita miliki.